Kami sungguh berharap Engkau melihat kami dan Engkau sungguh mendapati kami menyenangkan. Hamba sungguh mohon Tuhan, apa gunanya kami hidup? Apa gunanya kami ada di rumah-Mu? Apa gunanya bahkan kami melayani, bahkan kami menyampaikan firman? Tapi sesungguhnya Engkau tidak senang terhadap kami. Karena itu hamba sungguh mohon Tuhan, tolong Tuhan, seluruh kami, baik hamba-Mu, seluruh jemaat-Mu, Tuhan tolong agar apapun yang kami lakukan, kami sungguh hanya ingin menyenangkan-Mu. Entah itu di rumah, entah itu di pekerjaan, entah itu di gereja, dimanapun Tuhan, Engkau sungguh mendapati kami. Kami hanya sungguh ingin menyenangkan-Mu. Dan termasuk saat ini Tuhan, hamba sungguh berdoa ketika firman disampaikan, Tuhan tolong firman itu boleh menuntun kami agar hidup kami boleh kembali lebih menyukakan hati-Mu. Berkati kami, berkati hamba-Mu, berkati setiap kami, berkati jemaat-jemaat yang ada di rumah masing-masing. Hadirat-Mu juga boleh Tuhan nyatakan. Dengar doa permohonan kami ya Tuhan, nyatakanlah anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dan khususnya jemaat yang ada di rumah masing-masing, dan juga beberapa di antara saudara yang boleh join di dalam ibadah di tempat ini. Saudara, tadi ketika duduk, ketika mengikuti ibadah ini, saudara ada satu bagian pujian. Pujian itu judulnya apa ya? Tapi statementnya, kalimatnya adalah, Engkau ada di setiap musim hidupku. Engkau ada di setiap musim hidupku. Saudara, ketika saya duduk lalu kemudian pujian itu dinaikkan dan persis di bagian tersebut, kalau nggak salah Christian suaranya cukup sedikit dominan juga begitu ya. Ketika dikombin saya langsung tek pikir, tuh Tuhan, thanks banget gitu loh. Kalau Tuhan ada dalam setiap musim hidupku, maka saudara, apalagi yang kurang? Musim hidup seperti apapun, ketika musim yang begitu cerah atau musim yang begitu kelam, musim yang begitu gelap, tapi saudara, saya berharap setiap kita diingatkan, terus ingat Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita. Saudara, dan ketika berinteraksi dengan pujian tadi, ketika saya berkata thanks God, thank you karena Tuhan ada di setiap musim hidup saya, apapun itu. Dan ketika berinteraksi dengan bagian tersebut, saya kemudian realize satu hal, menyadari satu hal. Ternyata Tuhan bukan sekedar ada dalam setiap musim hidup kita, tapi Tuhan itu juga sebenarnya mengarahkan supaya di setiap musim apapun, saudara dan saya punya panggilan masing-masing. Saudara, menarik sekali, kadang-kadang hidup kita itu adalah hidup yang terkondisi oleh lingkungan sekeliling kita atau terkondisi oleh musim kita. Saya rasa dalam setengah tahun terakhir kita terkondisi dengan kondisi pandemi daripada COVID-19. Dan di dalam setengah tahun terakhir sangat mungkin musim COVID-19, pandemi COVID-19 ini rasanya mengungkung hidup kita, dan hidup kita hanya khawatir, hanya cemas, hanya takut. Berjaga-jaga tentu saja harus kita lakukan. Tetapi ketika kita berhadapan dengan musim seperti ini, maka kalau hanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang mengungkung hidup kita, dan kita seperti hanya terkotak dengan musim tersebut, maka saya percaya di situ kita keliru. Karena di setiap musim ada panggilan Tuhan, di setiap musim ada rencana Tuhan, di setiap musim Tuhan ingin kita melakukan sesuatu. Saudara, dan saya sangat berharap apa yang kita renungkan hari ini boleh mengingatkan kita kembali bahwa setiap kita ada sebuah panggilan yang khusus di dalamnya. Saudara, pembahasan kita hari ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan daripada Injil Yohanes pasal yang pertama. Saudara, dan kalau saudara mengingat, saudara, setiap kali saya itu memberikan sebuah gambaran dan ada sebuah diagram daripada Injil Yohanes pasal pertama yang beberapa minggu terakhir sudah kita bahas bersama. Saudara, saya kembali mengajak kita melihat diagram tersebut. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam diagram tersebut, saudara, maka diagram itu adalah seperti ini. Di dalam diagram tersebut kita melihat ada sebuah pola, ya, ada sebuah pola daripada Injil Yohanes. Jadi kita sudah mengurut beberapa bagian dari Yohanes pasal pertama, ayat pertama hingga ayat yang kelima, dan kemudian ayatnya yang ke-16 hingga ayat 18. Saudara, hari ini pembahasan kita adalah pembahasan yang berbicara berkaitan dengan ayat 6 sampai 8 dan ayat yang ke-15 daripada Injil Yohanes pasal yang pertama. Saudara, saya akan mengajak kita melihat Injil Yohanes pasal pertama ayat 6 dan 8 dan juga ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal pertama ayat 6 sampai 8. Saudara, kalau saudara sudah temukan, saya mengajak kita membaca bersama 3 ayat ini. Injil Yohanes pasal pertama ayat 6 dan ayat 8. Kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 15 saya akan bacakan. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia ada sebelum aku. Saudara-saudara, dalam beberapa pertemuan terakhir ketika bicara mengenai Injil Yohanes pasal yang pertama, saudara, maka kita melihat Yohanes pasal pertama adalah bagian yang sebenarnya boleh kita katakan paralel dengan kejadian pasal pertama, yaitu sama-sama berbicara mengenai realitas penciptaan. Kejadian pasal pertama, Allah menciptakan seluruh isi dunia ini, dan Yohanes pasal pertama, Yohanes berbicara mengenai firman yang menjadikan segala sesuatu. Seluruh penafsir Alkitab setuju mengaitkan Yohanes pasal pertama dengan kejadian pasal yang pertama. Saudara, dan kalau kita melihat ayat 6, ayat 8, ayat yang tadi kita baca, saudara, boleh saya katakan ayat 6 sampai ayat 8 dan ayat 15 ini seperti sebuah intermezzo. Ini seperti sebuah selipan yang tiba-tiba Yohanes kemudian masukin di situ. Jadi kisah Yohanes sama seperti kisah kejadian, yaitu berbicara mengenai penciptaan. Dan Yohanes pasal pertama fokusnya, sentralnya adalah kepada Kristus. Tapi dalam seluruh rangkaian ayat ini, Yohanes pasal pertama, ayat pertama sampai 18, ayat 6 sampai ayat 8, dia menyelipkan atau dia menambahkan atau dia berbicara berkaitan mengenai Yohanes Pembaptis. Mengenai Yohanes Pembaptis. Saudara, ini sebagai sebuah intermezzo. Dan ketika merenungkan intermezzo ini, saudara, saya mendapati ada hal-hal yang sebenarnya Yohanes tidak secara dengan sengaja dengan begitu saja, tapi ada bagian-bagian yang penting yang hendak menjadi penekanan Yohanes, yang seharusnya juga menjadi bagian di mana saudara dan saya kemudian mengerti tempat Yohanes itu dan tempat setiap kita. Saudara, saya mengajak kita melihat berkaitan dengan intermezzo ini. Saudara, ketika Rasul Yohanes, penulis Injil Yohanes, berbicara mengenai Yohanes Pembaptis ini, saudara, clear seperti para penulis Alkitab yang lain, Yohanes berbicara mengenai Yohanes Pembaptis ini adalah seorang yang diutus Allah. Seorang yang diutus Allah. Kalau kita bandingkan dengan Lukas pasal 1, ketika Zakaria itu imam atau ayah daripada Yohanes itu melakukan tugas keimaman tersebut, maka malaikat Allah menampakkan diri kepada dia, dan malaikat Allah berbicara mengenai istrinya Elisabeth yang akan mengandung. Saudara, dan ketika berbicara mengenai Elisabeth yang akan mengandung, malaikat menegaskan, anak ini akan menjadi anak yang spesial. Anak ini akan menjadi anak yang khusus. Anak ini sejak dalam kandungan ibunya, Roh Kudus akan menguasai dia. Saudara, dan bagian daripada pemberitaan malaikat ini adalah sebuah bagian yang menjelaskan bahwa Yohanes memiliki special calling. Yohanes memiliki sebuah panggilan yang khusus. Ketika dikatakan Yohanes diutus oleh Allah, ketika Rasul Yohanes menempatkan intermezzo ini, menempatkan mengenai Yohanes Pembaptis ini, maka Rasul Yohanes memberikan penegasan yang pertama adalah Yohanes Pembaptis memiliki tugas yang spesial. Yohanes Pembaptis memiliki special calling. Saudara dan kita harus tegaskan, ini bukan bagi semuanya. Ini hanya khusus bagi Yohanes. Dan saudara, di dalam kehidupan kita, maka kita mendapati ada orang-orang yang memang seperti Yohanes. Ada orang-orang yang memiliki tugas yang khusus seperti itu. Saudara, tetapi kalau saudara melihat dalam Injil Yohanes pasal pertama, saudara, menarik sekali bahwa keunikan atau tempat atau kekhususan. Jadi salah seorang penafsir, Herman Riederbos, dia berkata Yohanes memiliki sebuah tempat yang unik dalam rencana keselamatan Allah, sejarah keselamatan Allah itu. Tapi kalau saudara membaca Injil Yohanes pasal pertama, saudara akan mendapati seperti ini. Jadi Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu bicara mengenai kisah penciptaan. Ayat 19 sampai ayat 28 itu bicara lagi, saya katakan bicara lagi mengenai Yohanes Pembaptis. Sehingga yang menjadi pertanyaan kita, ini seperti ada sebuah double story. Jadi ayat 6 sampai 8 dan juga ayat 15, berita mengenai Yohanes Pembaptis itu sudah dinyatakan. Tapi pertanyaannya, kenapa ayat 6 sampai 8 sudah dinyatakan? Lalu selesai perikop yang pertama, ayat 1 sampai 18 itu. Lalu masuk ayat 19, kok penulis daripada Injil Yohanes bercerita lagi mengenai kisah Yohanes? Kenapa mesti double seperti itu? Kenapa rasanya ayat 6 sampai 8 gak cukup, lalu ayat 19 sampai 28 perlu ditambahkan lagi? Mengapa harus berulang seperti itu? Saudara, ketika saya pribadi mencoba untuk merenungkan ayat dari firman Tuhan ini dan membaca beberapa bagian-bagian commentary, beberapa bagian penafsiran, saya kemudian mulai melihat, oh iya ya, ternyata Injil Yohanes pasal pertama ayat 1 sampai 18 yang sebenarnya paralel dengan kejadian pasal yang pertama tersebut, kisah penciptaan, ayat 19 sampai 28 bukan lagi kisah penciptaan, itu sudah kisah Yohanes Pembaptis. Ketika dua bagian ini diparalel dan ketika dua bagian ini penulis Injil Yohanes berbicara mengenai Yohanes Pembaptis, saya kemudian mulai mendapati ternyata sama seperti kejadian pasal pertama. Kejadian pasal pertama tidak sekedar berbicara mengenai kisah penciptaan. Jadi ada sebuah paralel di situ. Jadi kalau Yohanes pasal pertama kisah penciptaan, lalu ada kisah Yohanes Pembaptis, maka dalam kejadian pasal pertama selain kisah penciptaan juga ada kisah sesuatu yang ditampilkan di situ. Yaitu kisah apa? Dalam kejadian pasal pertama bukan hanya bicara mengenai kisah penciptaan, tapi di situ juga ada bicara mengenai kisah Adam dan Hawa. Saudara, dan di sini terletak sebuah paralel yang perlu kemudian kita perhatikan di situ. Boleh kembali ke PowerPoint. Kalau saudara perhatikan, maka di dalam bagian ini kita melihat bahwa ada sebuah paralel. Nah, paralelnya adalah seperti ini. Kalau Yohanes Pembaptis, paralelnya Yohanes Pembaptis berbicara mengenai Yohanes yang membuka jalan, ya, Yohanes yang membuka jalan menjadi saksi bagi terang, menjadi saksi bagi Kristus. Maka dalam kejadian pasal yang pertama bicara mengenai selain penciptaan itu ada Adam dan Hawa yang diminta oleh Allah beranak cucu, penuhi bumi, taklukan itu. Jadi Yohanes, Injil Yohanes 1 ada Yohanes Pembaptis, kejadian pasal 1 ada Adam dan Hawa. Dan dua pribadi ini atau tiga pribadi ini, karena ada Adam dan Hawa, lalu ada Yohanes Pembaptis, mereka punya role yang berbeda, tetapi role ini disejajarkan. Yohanes punya role menjadi saksi bagi Kristus, Adam dan Hawa mempunyai role beranak cucu, penuhi bumi, taklukkanlah bumi. Role ini disejajarkan. Saudara, dan sebenarnya di dalam bagian ini Alkitab ingin memberikan penegasan kepada kita. Ternyata dalam kehidupan kita ada orang seperti Yohanes, ada bagian seperti Adam dan Hawa, kita punya different role. Kita punya peran yang berbeda, tetapi kita punya sebuah calling yang sama. Saudara, di dalam teologi kita mengenal ada yang namanya special calling dan general calling. Special calling maksudnya adalah ada orang yang secara khusus seperti saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Ada saudara yang sebenarnya, ya sebenarnya hanya jemaat begitu loh. Saudara cuma hanya jemaat. Tetapi baik hamba Tuhan, baik jemaat, Kejadian dan Yohanes, Kejadian 1 dan Yohanes 1, mereka mensejajarkan. Ada Yohanes Pembaptis, tapi ada Adam dan Hawa. Ada Yohanes Pembaptis, tapi ada Adam dan Hawa. Dan kesannya Adam dan Hawa ini kan cuman beranak cucu. Kesannya Adam dan Hawa ini cuman penuhi bumi. Kesannya Adam dan Hawa ini cuman menaklukkan bumi. Tapi saudara, disinilah konsep Kristiani memberikan sebuah penegasan yang berbeda. Ingat, ketika saudara melahirkan beranak cucu, itu bukan cuma beranak cucu. Ketika saudara bekerja, itu bukan cuma saudara bekerja. Jangan saudara berpikir kalau saudara ada di mimbar seperti ini, baru saudara melakukan sebuah pekerjaan Allah, sebuah pekerjaan yang besar. Tidak. Pekerjaan Allah, pekerjaan yang besar adalah sebuah pekerjaan yang menjadi saksi bagi terang, seperti Yohanes Pembaptis. Tapi pekerjaan Allah juga adalah sebuah pekerjaan beranak cucu, sebuah pekerjaan menaklukkan bumi. Saudara, saya ingat D.L. Moody, dia adalah seorang pengkhotbah KKR yang sangat besar. Saudara, ketika dia KKR, selalu pengkhotbah KKR dalam kebaktian itu menantang orang untuk percaya, menantang orang untuk menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Suatu ketika dalam sebuah KKR, D.L. Moody, selesai KKR tersebut, ada seorang ibu datang seperti ini kepada D.L. Moody. Boksu, ya dia nggak panggil boksu lah begitu ya, dia panggil reverend lah barangkali ya, karena ini urusan-urusan di dunia di sana begitu, dunia barat ya. Dia panggil pendeta begitu jadinya. Saya itu dengar firman-Mu, saya sungguh tahu Tuhan panggil saya dan saya mau menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan. Tetapi Pak Pendeta, saya ini saat ini itu hanya saat ini itu nggak bisa. Saya tuh punya anak, kalau nggak salah saat itu dia sebutkan anak dia saat itu ada 11. Zaman dulu memang anaknya banyak begitu ya jadinya ya. Jadi dia bilang anak saya ada 11, jadi Pak Pendeta, saya ini nggak bisa ke sekolah teologi. Saya ini nggak bisa serahkan diri sebagai hamba Tuhan. Jadi gimana nih, saya ini harus urus anak 11 saya begitu loh. Saudara, D.L. Moody kemudian menjawab seperti ini. Siapa bilang kamu gak bisa jadi hamba Tuhan? Lu saat ini sedang jadi pendeta bagi 11 anakmu. Ya. Lu sedang jadi pendeta bagi 11 anakmu. Saudara, ini sebuah konsep yang menarik. Jangan berpikir beranak cucu, cuman beranak cucu. Kalau saudara memimpin di tempat ini, memimpin di podium ini, saudara sedang memimpin pekerjaan Allah. Tidak, tidak, tidak. Dan begitu banyak sejarah menunjukkan ada wanita-wanita yang luar biasa mendidik anak-anak itu. Dan pada akhirnya anak-anak itu dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Saudara, dalam konsep ini jelas sekali. Realitas Yohanes Pembaptis, kenapa ayat 19 dan seterusnya itu sudah ada. Kenapa di Yohanes pasal pertama diselipin lagi? Ada ayat 6-8. Jawabannya, Yohanes Pembaptis diparalelkan dengan Adam dan Hawa. Yohanes Pembaptis pekerjaan menjadi saksi bagi terang itu. Adam dan Hawa pekerjaannya beranak cucu, tapi itu punya esensi yang sama. Saudara, di dalam semua hidup kita, kita punya beragam panggilan. Ada begitu banyak pekerjaan. Saudara, saya ingin bertanya kepada saudara. Saudara perhatikan kata yang di garis tebal tersebut. Kelihatannya sama. Jadi saudara hidup untuk kerja atau saudara kerja untuk hidup? Kira-kira mana yang tepat? Saudara, kalau di rumah ada istri suamimu, saudara coba diskusi setengah menit dari sekarang, ya. Yang di sini boleh diskusi. Yang mana yang tepat? Hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup? Hah? Kerja untuk hidup, ya. Kerja untuk hidup. Betul? Saudara, kalau kita perhatikan di sini, memang kita menyadari kita kerja itu kan supaya kita bisa hidup. Iya kan? Tapi kalau saudara hanya berpikir kerja untuk hidup secara iman Kristiani, itu keliru. Itu keliru. Karena kalau balik dalam kitab Kejadian pasal pertama, saudara, hidup itu ya adalah untuk kerja. Kerja itu sebuah panggilan yang teridentifikasi dengan hidup. Jadi kerja itu bukan hanya untuk cari makan. Kerja itu bukan hanya untuk supaya saudara tambah kaya. Kerja itu bukan supaya saudara nanti selesai pandemi, nanti kalau sudah ada antivirus bisa kea-kea, bisa jalan-jalan begitu loh. Kayaknya kita udah setengah tahun terakhir ini kaki tangan udah gatel aja begitu loh. Kapan jalan-jalan begitu loh? Kapan pergi traveling begitu loh? Iya kan? Kita udah kagak sabaran begitu loh. Saudara, kita bukan sekedar pekerjaan itu untuk buat kita hidup, kita nyaman, kita aman, kita bisa senang-senang. Bukan itu. Tapi esensi hidup itu adalah sebuah esensi berkaitan dengan kerja. Saudara, di dalam bahasa Inggris kata kerja itu selain kata job, selain kata work ya, tapi ada satu kata di situ, kata yang penting, yaitu vocation. Kata vocation adalah sebuah kata yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris juga artinya ya pekerjaan, ya jobmu apa, kerjamu apa. Nah, saudara, sebenarnya kata vocation itu adalah kata yang menarik. Karena kata vocation tersebut adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Latin vocare atau foco, artinya apa? Calling, sebuah panggilan. Jadi kita kerja itu karena ada sebuah panggilan. Sebuah panggilan. Entah itu special calling seperti Yohanes yang khusus menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, atau general calling. Sebuah panggilan yang sebenarnya kita punya calling di situ juga yang harus kemudian kita lakukan. Yang harus kita lakukan. Saudara, dan inilah menjadi konsep daripada iman Kristen. Kalau saudara ingat Martin Luther, salah satu konsep yang terkenal Martin Luther adalah priesthood of all believers. Keimaman seorang, semua orang percaya. Martin Luther berkata, imam itu bukan hanya hamba Tuhan. Imam itu bukan hanya rohaniawan. Bukan hanya para paus. Bukan hanya para uskup. Bukan hanya para pendeta. Tidak. Saudara, hari ini saya menggunakan kostum yang kostum imam ini biasanya ya. Ada jubah, ada stola seperti ini. Memang jubah stola ini membuat saya itu langsung kalau di foto kayak gini langsung tahu ini pendeta. Ya. Kalau saya tanggalin pakai kemeja biasa, kita langsung tahu ini belum tentu pendeta. Ya. Kostum ini menjadi kostum imam. Tetapi bagi Martin Luther, ingat, imam itu bukan hanya sebuah jabatan, tapi lebih daripada itu, imam adalah sebuah panggilan. Dan Luther berkata, semua kita, baik saya yang pakai jubah dan stola ini, dan saudara yang duduk di rumah masing-masing dan di tempat ini, kostum apapun, saudara adalah imam. Saudara dipanggil di dalam panggilan ini. Itulah sebabnya dalam iman Kristen, kita percaya antara pekerjaan secara sekret, pekerjaan rohaniawan, dengan pekerjaan sekular adalah sebuah pekerjaan yang esensinya adalah sebuah pekerjaan yang sama. Sama-sama punya panggilan. Saudara, itu adalah bagian yang pertama. Saudara, dan itulah sebabnya ketika memikirkan tema ini, saudara, awalnya memang saya berikan tema no one greater, tidak ada yang lebih besar, yaitu memang bicara mengenai Yohanes. Tapi saya kemudian dua hari lalu ketika menyiapkan lagi begitu bagian ini, saya kena pikir, ya saya ingin tulis temanya itu Jesus, John, and me. Yeah. Kisah ini bukan hanya Yesus dan Yohanes, tapi itu juga kisah Yesus, Yohanes, dan saya. Yesus, Yohanes, dan saudara. Ingat, ada Yesus, ada Yohanes, dan ada engkau, ada saya, ada Adam dan Hawa. Setelah itu adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua, ketika Yohanes berbicara mengenai Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis, saudara, maka Yohanes berbicara mengenai di dalam ayatnya yang ke-7 atau ayat ke-8 itu, ada sebuah penegasan. Ayat ke-8 dikatakan, ia atau Yohanes Pembaptis itu bukan terang itu. Jadi kalimat ini ditegaskan begitu rupa. Yohanes Pembaptis bukan terang itu. Saudara, kenapa harus digarisbawahi dia bukan terang itu? Saudara, karena ternyata kalau kita melihat dalam keberadaan diri Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis itu adalah seorang yang boleh kita katakan besar sekali. Dia adalah seorang yang luar biasa. Itulah sebabnya ketika saya memberikan judul juga di dalam khotbah ini, judulnya apa tadi? No one greater. Tidak ada seorang pun yang lebih besar. Saudara, karena memang Yohanes Pembaptis ini seorang yang luar biasa, seorang yang hebat, seorang yang besar. Setidaknya kalau saudara perhatikan di dalam diagram ini, saudara, bagian pertama kita lihat yang sisi yang kanan, ya. Kalau saudara perhatikan di situ, maka di dalam Matius pasal 11, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19, di situ ditegaskan Yohanes Pembaptis ini punya pengikut yang cukup fanatik. Bukan hanya pengikut yang fanatik, dia juga baptisan dia tuh seperti baptisan yang kemudian dikenal sebagai baptisan Yohanes. Saudara, tidak ada orang lain yang, pendeta lain yang bisa ada nama baptisan, oh baptisan si A, baptisan si B, baptisan si C. Gak ada tuh kayak begitu, cuma Yohanes. Saudara, ya karena memang Yohanes sebelum Kristus dan punya pengikut yang begitu banyak, baptisan yang dia lakukan dan itu dikenal sebagai pengikut Yohanes, baptisan Yohanes. Saudara, bukan hanya itu, kalau kita melihat sisi sampingnya Herodes, maka Herodes di dalam Markus tersebut, maka ketika bicara mengenai Yohanes, maka Herodes itu kemudian, ini adalah kisah setelah Yohanes mati, lalu Yesus itu, Yohanes, Herodes itu kemudian berkata, Yesus itu seperti Yohanes yang bangkit kembali. Ketika Herodes melihat, mendengar pekerjaan Yesus yang luar biasa, Herodes kaitkan itu dengan Yohanes. Saudara, dan tadi saya sudah bicara mengenai malaikat di dalam Lukas tersebut. Malaikat juga menegaskan Yohanes orang yang sangat spesial. Dan Yesus sendiri di dalam Matius pasal yang ke-11, Yesus berbicara mengenai tidak ada seorang pun yang lahir di dunia ini yang lebih hebat, lebih besar daripada Yohanes. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam gambar yang saya berikan, di dua gambar tersebut, beberapa lukisan mengenai Yohanes, salah satu ciri khas, ya, selain gambar banyak itu Yohanes membaptis Tuhan Yesus, berbicara mengenai gambar Yohanes membaptis, gambar yang khas adalah gaya tangan dia. Karena dia berkata, bertobatlah. Jadi gaya tangan dia yang membuat pengikut itu kemudian terhisap, pengikut itu kemudian begitu kagum, pengikut itu kemudian begitu merasa dia adalah orang yang sangat spesial. Dan memang Yohanes sangat spesial. Tetapi di tengah-tengah sangat spesialnya Yohanes, penulis Injil Yohanes memberikan penegasan, Yohanes spesial, tapi Yohanes bukan terang itu. Yohanes bukan terang itu. Saudara, saya cuma berpikir begini, kalau Yohanes saja yang begitu hebat ditegaskan bukan terang itu, apalagi setiap kita. Dan saudara, disinilah sebenarnya menjadi kunci. Ketika saudara dan saya hidup pada zaman ini, ketika ada hamba Tuhan katakanlah yang begitu hebat, ketika ada orang yang mengidentifikasi diri seperti Kristus, maka saudara ingat, siapapun orang itu bukan terang itu. Orang itu bukan terang itu. Saudara, kadangkala dalam kehidupan bergereja kita kerap kali punya fansnya masing-masing. Kerap kali kita kagum dengan seseorang. Saudara, bolehkah saya minta kepada setiap saudara, silakan respek pada seseorang, tapi orang itu bukan terang. Artinya, kalau orang itu bukan terang, maka saudara, kita harus tetap melihat, kita tidak boleh mengilahkan orang itu. Bahkan kita harus melihat kembali kebenaran, karena orang itu tetap mungkin melakukan sebuah kesalahan. Saudara, ketika ada seseorang yang berpikir dia paling benar, maka disitulah terjadi sebuah kesesatan. Ketika ada hamba Tuhan yang berpikir dia paling benar, maka disitulah menjadi sebuah problem. Dan saya juga berharap semua kita yang ada dalam gereja, kita yang melayani sebagai majelis, seperti sebagai pengurus, sebagai jemaat, jangan pernah berpikir paling benar. Kalau Yohanes yang begitu besar ditegaskan dia bukan terang itu, apalagi kita yang gak ada apa-apanya, apalagi kita yang sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan Yohanes Pembaptis tersebut. Alkitab memberikan penegasan, Yohanes Pembaptis diutus Allah, Yohanes Pembaptis punya banyak hal yang spesial, tapi dia bukan terang itu. Saudara, dan sebenarnya kalau kita melihat mengenai Yohanes Pembaptis, saudara, maka hal yang sangat baik, Yohanes Pembaptis, dia tahu diri dengan baik. Dia punya kesadaran diri dengan baik. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam catatan Injil Yohanes, kesadaran itu sangat dominan. Saudara, di dalam slide terakhir saya, kalau saudara perhatikan di situ, okay, di situ berbicara mengenai Yohanes no one greater. Tetapi di dalam slide ini, kalau saudara perhatikan, Yohanes punya sebuah kesadaran diri. Yohanes berkata begini, buka tali kasut pun aku tidak layak. Buka tali kasut pun aku tidak layak. Dan Yohanes berkata, Kristus yang akan semakin lebih besar, dia harus semakin bertambah dan aku harus semakin berkurang. Saudara, berita ini saya berharap semua kita boleh dengar. Saya sebagai gembala di tempat ini, saudara sebagai majelis, sebagai pengurus, sebagai jemaat, ingat baik-baik. Kita buka tali kasut, Kristus pun tidak layak. Tapi kalau Tuhan mau memakai kita, itu adalah anugerah. Dan ingat baik-baik, Kristus harus semakin lebih besar, saudara dan saya harus semakin lebih kecil. Kristus yang harus semakin bertambah, dia harus semakin ditinggikan, dan saya yang harus semakin menjadi kecil. Saudara, kesadaran ini menjadi kesadaran yang penting. Ketika tema no one greater, tidak ada seorang manusia pun yang lebih besar dari Yohanes. Tapi sisi yang sama Yohanes berkata, buka tali kasut pun aku tidak layak. Saudara, mari, terlebih ketika saudara dan saya sebentar akan menerima roti dan anggur dalam perjamuan ini, masakan engkau dan saya berani merasa diri penting, sangat penting di gereja, di dunia ini. Masakan engkau dan saya berani berkata, saya paling hebat, saya paling benar. Saudara, mari ketika kita terima roti dan anggur, ingatlah, engkau dan saya bukan apa-apa. Tapi karena cinta Tuhan itulah yang membuat hidup saudara dan saya bernilai. Saudara, mari, mungkin sudah sekitar setengah tahun kita tidak menerima roti dan anggur ini, perjamuan ini. Tapi roti dan anggur perjamuan kali ini, meskipun sementara kau akan terima di rumah masing-masing mungkin, saudara, ingatlah, disinilah kita kembali nilai arti hidup kita hanya kembali kepada pengorbanan Tuhan. Tidak ada yang besar, tidak ada yang hebat, tapi hanya Tuhan. Dan kalau Tuhan mau mengasihi engkau dan saya, kalau Tuhan mau menerima kita, kalau Tuhan mau memakai setiap kita, mari kita hanya datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, di sini saya hanya datang menerima engkau, dan saya hendak mengalami anugerah kembali itu. Mari kita datang kembali kepada Tuhan, kita berdoa dan kita juga mohon anugerahnya. Kami sesaat lagi akan menerima roti dan anggur. Hamba sungguh berdoa kami diingatkan kembali bahwa kami adalah orang-orang yang tidak berguna. Ampuni kami kalau kadang kalah ego kami, kami berpikir kami begitu luar biasa, kami begitu penting. Di gereja, di rumah, di pekerjaan, kami merasa begitu hebat. Tuhan, bawa kami kembali untuk mengingatkan. Hanya cinta Tuhan, hanya pengorbanan Tuhan yang membuat nilai hidup kami itu ada. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah, dan bawa kami untuk melihat, mengalami cinta. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bagi setiap saudara yang sudah menerima baptisan dewasa dan peneguhan sini, dan setiap saudara yang ada di rumah masing-masing, mari dengan sikap hormat kita siapkan hati kita. Saat lagi kita akan menerima roti dan anggur ini. Mari kita ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Pujian persiapan akan dinaikkan. Dan kita ambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Kayak bagian yang ini dulu yang kasih dan cintanya, ingat kembali akan anugerahnya. Oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam terakhir ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, malam itu adalah malam yang sangat kelam, malam yang sangat gelap. Karena malam itu adalah malam di mana Yesus sangat sadar bahwa Dia akan berhadapan dengan kegelapan yang amat sangat. Dia akan menuju ke Golgota. Tapi meskipun dalam suasana yang gelap, terang Yesus tetap percaya. Malam yang gelap itu justru Yesus meneguhkan perjamuan yang selalu dilakukan setiap kita. Malam itu Yesus mengambil roti, Yesus mengangkatnya, Dia mengucap syukur atasnya serta memberkatinya, dan kemudian Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, tubuh yang diberikan bagi engkau. Ambillah, makanlah, dan ingatlah akan aku. Setelah itu Yesus kemudian mengambil cawan yang berisi anggur. Yesus mengangkatnya dan berkata, inilah darahku, darah yang ditumpahkan bagi engkau. Ambillah, minumlah, dan ingatlah akan aku. Saudara-saudara, di malam yang gelap, Yesus memberikan hidupnya. Dan biarlah sesaat lagi ketika roti dan anggur akan dibagikan kepada engkau dan saya, engkau dan saya harus diingatkan bahwa di tengah kegelapan apapun, di tengah problem COVID apapun, Yesus memberikan dirinya bagi engkau dan saya. Karena itu mari kita siapkan hati untuk menerima roti dan anggur ini. Kita kembali akan menaikkan pujian karya terbesar ini. Dan roti dan anggur akan dibagikan kepada setiap kita. Setelah saudara menerima roti dan anggur, saudara boleh bangkit berdiri. Dan setiap jemaat yang ada di rumah yang sudah mengambil roti dan anggur di gereja ini, saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama. Sama-sama memegang roti yang ada di tangan kita masing-masing. Inilah tubuh Tuhan, tubuh yang diberikan bagi engkau dan saya. Ambillah, makanlah, dan ingatlah cinta Tuhan itu. Mari kita bersama menerimanya. Dan mari kita bersama menerima anggur yang ada di tangan kita masing-masing, yang adalah cinta Tuhan itu. Ambillah dan minumlah. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, ketika kami menerima roti dan anggur ini, kami diingatkan Tuhan, Tuhan yang sudah mati bagi kami, Tuhan yang sudah menyelamatkan setiap kami. Dan hamba sungguh berdoa biarlah Tuhan, kami terus dibawa kembali kepada cintamu, kepada pengorbananmu itu. Dan biarlah Tuhan, hidup kami menjadi hidup yang boleh kembali kepada engkau. Kami bersyukur keberdosaan kami, tapi Tuhan mau mati bagi kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan bukan hanya mati bagi kami. Tuhan melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Tuhan ingin kami menggenapkan panggilan-Mu yang indah. Hamba sungguh berdoa Tuhan. Hamba sungguh berdoa, berkatilah setiap jemaat. Berkatilah setiap kami dalam panggilan hidup ini. Dengarlah doa kami dan terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karya terbesar refrain yang kita naikkan pujian ini dan suara dipersendu kembali. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak bernilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau, ku kagumi. Yesus engkau, ku kagumi. Yesus engkau, ku Yesus engkau, ku kagumi. Yesus engkau, ku kagumi. Amin. Jemaat bersyukur kembali dan ibadah. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan dan juga dengan perjamuan kudus yang kembali lagi hari ini kita laksanakan. Dan saatnya saudara, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan secara online, silakan Bapak Ibu Saudara boleh scan barcode yang ada di tampilan layar TV atau di handphone saudara atau di layar komputer. Dan pujian dari paduan suara Gloriamus akan mengantar kita untuk boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. My heavenly home is bright and fair. I feel like traveling home. Traveling, traveling, traveling, traveling. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk satu kesempatan yang indah yang boleh Tuhan masih berikan kepada kami, untuk kami boleh memberikan persembahan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap persembahan yang sudah kami berikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan pakai untuk boleh menjadi pekerjaan Tuhan, untuk memperlebar pekerjaan-Mu di tengah-tengah gereja kami di tempat ini. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan, berkati segala pekerjaan mereka, aktivitas mereka, apapun yang mereka lakukan ya Tuhan. Biar setiap apa yang mereka kerjakan, semuanya juga boleh menjadi berkat dan boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati untuk setiap para majelis yang Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini, biar mereka juga boleh mengelola dengan baik, dengan hikmat, dan semuanya boleh mereka pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita akan mendengarkan Warta Jemaat. Saudara, kita bersyukur kalau kembali dalam hari ini kita kembali boleh melaksanakan ibadah, dan khususnya hari ini kita juga boleh bersama-sama menikmati perjamuan Tuhan. Saudara, dan biarlah saudara meskipun mengikuti di rumah, menikmati perjamuan di rumah, saya sungguh berdoa Tuhan boleh menolong kita untuk kita terus terarah kepada cinta Tuhan. Kita terus terarah kepada cinta Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama dalam ibadah ini. Saudara, yang pertama adalah setiap kali minggu pertama dan minggu ketiga, kesempatan ketika saya menyampaikan firman, saudara, maka setelah itu hari Rabunya, berarti Rabu nanti ini, saudara, kita kembali akan live streaming melalui YouTube, di mana menjadi kesempatan, sebuah kesempatan yang kami sebut dengan KG at KG, Kongko Gembala at Kelapa Gading. Saudara, di mana bagi saudara yang mendengar firman dan mungkin ada pertanyaan, mungkin ada hal yang entah saudara rasa kok kenapa begini ya, seperti itu, maka saudara pakai kesempatan itu dengan baik. Jadi Rabu nanti jam 7 saudara kita akan pakai kesempatan untuk berdialog, boleh kongko, boleh ngobrol-ngobrol, dan saudara juga boleh memberikan mungkin kesaksian berkaitan apa yang saya sampaikan. Saudara, iya benar loh, ini yang Pak Tommy sampaikan, iya loh, begini, begini, begini, begini, seperti ini. Dan itu akan semakin memperteguh, memperkuatkan iman kita dalam perjalanan mengikuti Tuhan. Dan saudara kemudian boleh next, hari Sabtu, dua Sabtu akan datang, saudara kita akan mengadakan satu acara yang baik. Saudara, ini Pasutri di gereja kita setiap sebulan dilakukan sekali, dan saudara tema yang diambil itu sukses di luar, gagal di dalam. Dan Bapak Christian Kartawijaya akan memimpin kita dalam acara Zoom Pasutri ini. Pak Christian Kartawijaya, saya mengenal keluarga ini dengan begitu baik, dan beliau setahu saya adalah CFO ya. Jadi berkaitan finance officer daripada Indosemen kalau tidak salah. Dan keluarga ini melayani Tuhan luar biasa, keluarga ini. Saudara boleh join bersama. Dan kemudian boleh next ditampilkan beberapa activity kita hari Minggu. Sebentar nanti sekolah Minggu mereka akan melakukan juga kebaktian sekolah Minggu. Dan kemudian Kaleb hari Selasa nanti. Dan setelah Kaleb kemudian ada acara komisi wanita. Saudara boleh mengikuti ceramah kesehatan yang akan dilakukan Jumat. Dan pemuda mereka juga akan mengadakan acara juga di dalam pemuda ya. Saudara boleh hadir bersama-sama di dalam beberapa acara tersebut. Dan gema daripada sinode kita, ini bahan gema, saudara bisa download sekarang. Jadi tidak perlu lagi secara fisikal, tapi saudara boleh download. Dan nanti setiap pembahasan satu kitab setelah selesai, kita biasanya akan ada pertemuan juga Zoom, di mana kalau ada pertanyaan selama saudara membaca satu kitab tersebut, boleh catat dan kita akan diskusi bersama. Dan terakhir adalah berkaitan dengan warta jemaat elektronik daripada gereja ini. Saudara harap saudara boleh perhatikan, warta gereja elektronik itu nanti akan dikirim pada setiap saudara secara otomatis, baik link ataupun PDF, dan tolong perhatikan nomor telepon yang tertera di situ. Ya, karena nomor itu akan menjadi nomor penghubung bagi warta setiap kita. Jadi kalau saudara yang ingin mendapatkan warta untuk mengupdate seluruh activity gereja kita, tolong boleh mengkontak, menyimpan nomor-nomor tersebut. Dan setiap weekly, setiap minggu akan dikirimkan informasi berkaitan dengan activity pelayanan daripada gereja ini. Saudara, demikian hal yang perlu kami sampaikan dalam ibadah ini. Dan saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengembalikan segala kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Kita akan menaikkan pujian doksologi dan kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Engkaulah sumber berkat kami. Tuhan, Engkau adalah sumber kekuatan kami. Karena itu kami menengadakan hati kami kepada Tuhan. Dan kami hendak menerima berkat-Mu. Kasih setia daripada Allah Bapa, Allah yang selalu memelihara setiap anak-anak-Nya. Serta anugerah daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan yang datang memberikan diri-Nya untuk engkau dan saya. Serta penyertaan, bimbingan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Berkat Allah Tritunggal turun atas hidupmu masing-masing, menyertai engkau dalam setiap langkah kakimu, apapun yang engkau buat, keluar masukmu dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu. Cinta Tuhan, berkat Tuhan menyertai engkau semuanya. Berkat Allah Tritunggal itu turun atas hidupmu masing-masing, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati setiap saudara dan anugerah Tuhan menyertai engkau. Amin. Silakan duduk. And vehicles. We didn't engage, they just opened fire. I want these bastards bombed. No! We're gonna spend the night here and move out first night. Rains. caminando por la vida, caminando por la vida, pensando en un amor, en busca de ese amor. Oh, ayo. Matiin. Apa lupa ya?